Bapa di dalam surga, biarlah sungguh hati kami percaya kepada Tuhan. Hati kami tetap berpaut kepada Tuhan. Karena sesungguhnya dalam kehidupan kami hari lepas hari, kami seringkali tidak percaya kepada Tuhan. Dalam perbuatan, dalam perkataan, bahkan dalam pikiran kami dan hati kami yang terdalam. Dalam kelemahan keterbatasan kami ya Tuhan, biarlah Tuhan berbelas kasihan. Kami bersyukur kalau kami boleh ada pagi hari ini. Sungguh karena anugerah Tuhan, sungguh karena Engkau yang memimpin kami, yang mendorong kami untuk kami boleh hadir di dalam rumah Tuhan. Dan sebentar ketika kami akan membaca dan juga merenungkan kebenaran firman-Mu, tolonglah setiap kami ya Tuhan, supaya kami boleh mendengar isi hati Tuhan, kami boleh menyimpannya dalam hati kami, dan kami melakukan apa yang kebenaran firman-Mu katakan kepada setiap kami. Berkuasalah atas setiap kami ya Tuhan, pribadi demi pribadi, dan berkuasalah atas ruangan ini. Tolonglah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan keterbatasan ini, Tuhan jadikan saluran berkat. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau Allah yang mau berkomunikasi, menyatakan rencana, kehendak Tuhan, keinginan Tuhan atas hidup setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak-Ibu sekalian. Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Selamat pagi. Kalau kita lihat kanan-kiri Bapak-Ibu sekalian, mungkin ada banyak rekan-rekan yang sudah berangkat liburan begitu ya. Kemarin waktu di Pemuda begitu ya, sudah cukup banyak teman-teman yang berangkat liburan Bapak-Ibu sekalian, tetapi waktu di Komisi Remaja saya menyatakan bahwa kalau liburan pun lewat hari Minggu, usahakan sekali cari gereja begitu ya. Usahakan sekali ketika liburan, jangan lupa tetap hari Minggu datang beribadah begitu ya. Karena Bapak Ibu sekalian, sekali kita bolos ibadah begitu itu membuka celah buat kita untuk bolos di minggu-minggu yang berikutnya. Nah Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu sukacita yang berujung duka cita. Mari kita buka satu bagian firman Tuhan, Matius pasal yang ke-21. Injil Matius pasal yang ke-21. Matius 21 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-46. Matius 21 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-46. Mari kita baca bergantian Bapak Ibu sekalian. Saya ayat yang pertama, ayat yang ke-33, Bapak Ibu sekalian ayat yang ke-34. Demikian seterusnya sampai ayat yang ke-46. Perikop yang kita baca diberikan judul oleh LAI, Perumpamaan tentang Penggarap-Penggarap Kebun Anggur. Saya baca terlebih dahulu ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Sampai demikian jauh kita membaca kebenaran firman Tuhan pagi ini. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang sukacita, Bapak Ibu sekalian tentu kita tahu bahwa sukacita hari ini adalah sesuatu yang terus dikejar oleh mayoritas orang di dalam dunia ini. Kalau kita melihat motivasi utama begitu Bapak Ibu sekalian dalam setiap langkah kehidupan orang-orang yang hidup di zaman ini, motivasinya adalah selalu kebahagiaan. Motivasinya adalah sukacita. Motivasinya adalah sesuatu yang menyenangkan. Itu yang mendorong menggerakkan kebanyakan orang hari ini. Tetapi Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang sukacita, seorang bernama John Piper, dia pernah berkata demikian dalam sebuah bukunya. Apakah kamu pernah mengenal sukacita yang sejati itu? Apakah kamu memiliki sukacita yang sejati itu di dalam hidupmu hari ini? Atau apakah kamu merindukan kamu bisa memiliki yang namanya sukacita yang sejati itu? Sukacita yang sejati jelas berbicara tentang sukacita yang kekal, Bapak Ibu sekalian. Sukacita yang bukan fana, sementara, tetapi sukacita yang memang sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Kalau dibagi Bapak Ibu sekalian secara kategorial begitu ya, memang ada sukacita yang fana, yang sementara begitu ya, lalu ada sukacita yang kekal. Tetapi yang menarik Bapak Ibu sekalian, ketika tema kita pagi hari ini berkata, ada sukacita yang berujung kepada duka cita. Orang-orang mayoritas menghindari yang namanya duka cita. Mereka lebih mengejar yang namanya sukacita. Tetapi kadang-kadang ini yang sering dilupakan. Ada sukacita yang berujung pada duka cita. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam perumpamaan Tuhan Yesus yang diberikan dalam pasal yang ke-21 tadi, diceritakan bahwa dalam bagian tersebut ada seorang tuan tanah yang membuka lahan baru. Tuan tanah ini mempersiapkan segalanya dengan sangat baik. Tuan tanah dikatakan bahwa tuan tanah ini membuka ladang kebun anggur yang baru. Dia memasang pagar, Bapak Ibu sekalian, menggali lubang untuk memeras anggur, dan mendirikan menara jaga untuk menjaga kebun anggurnya. Biasanya menara jaga juga adalah tempat untuk tempat tinggal bagi para penggarap-penggarap kebun anggur. Bapak Ibu sekalian, motivasi utama dari tuan tanah ini adalah supaya ia bisa mendapatkan keuntungan dari investasi yang sudah dia lakukan. Membuka ladang yang baru, mempersiapkan segalanya, menanami kebunnya, Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang menarik, dia tidak mencoba untuk mengolah kebun anggur itu secara pribadi. Tuan tanah itu lebih memilih menyewakannya kepada para penggarap-penggarap anggur atau pekerja-pekerja yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, proses menyewakan kebun ini bisa berlangsung selama beberapa tahun. Kenapa? Karena pohon anggur baru bisa berbuah secara baik itu pada tahun yang kelima. Kurang lebih selama 4 tahun pertama, tuan tanah bukan hanya membuka, menanami, tetapi juga membiayai kebutuhan-kebutuhan kebun anggur, termasuk kebutuhan-kebutuhan para penggarapnya. Membeli dan menyediakan pupuk, lalu membeli dan menyediakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebun anggur yang baru dibukanya. Lalu di tahun kelima lah dia baru bisa berharap mendapatkan hasil, mendapatkan keuntungan dari apa yang sudah dia investasikan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kebun anggur itu memang bukan satu usaha yang bisa dikatakan menghasilkan uang yang cepat begitu. Kebun anggur lebih dikatakan kepada satu usaha, satu proyek jangka panjang yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang terus-menerus bagi generasi berikutnya. Kalau saya di Jawa Tengah dulu, Bapak-Ibu sekalian, ada orang-orang berlomba-lomba tanam pohon jati, Bapak-Ibu sekalian. Pohon jati itu satu tanaman yang konon katanya tumbuhnya sangat lama, begitu ya. Tetapi, Bapak-Ibu sekalian, itu menghasilkan uang yang luar biasa pada akhirnya. Biasanya orang-orang yang punya pohon jati, kebun pohon jati, begitu ya, menanam pohon itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi lebih ditujukan kepada anak cucu, generasi-generasi berikutnya. Sama Bapak-Ibu sekalian dengan apa yang dilakukan oleh tuan tanah ini. Dia menanam kebun anggur bertujuan untuk menghasilkan sesuatu bagi generasi-generasi berikutnya. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, kalau dalam ayat yang ke-33, dalam ayat yang ke-34 Bapak-Ibu sekalian, ketika hampir tiba musim petik, dikatakan berarti mungkin sudah masuki tahun yang kelima Bapak-Ibu sekalian, sudah waktunya tuan tanah itu untuk mendapatkan hasilnya. Memang Bapak-Ibu sekalian, ketika seorang tuan tanah menyewakan kebunnya kepada penggarap-penggarap kebun anggur, ada satu kebiasaan, yaitu perjanjian atau kontrak begitu ya, bahwa hasil panen dari kebun anggur itu nanti akan dibagi antara tuan tanah dan para penggarap. Jadi Bapak-Ibu sekalian, semacam sistem bagi hasil begitu ya. Saya punya tanah, kamu kerjakan. Nanti kalau panen tiba, kita bagi dua begitu ya. Pembagiannya diatur dalam ketentuan-ketentuan yang berlaku pada waktu itu. Dan dalam ayat yang ke-34 dikatakan ketika hampir tiba musim petik, Bapak-Ibu sekalian, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Karena dikatakan sebelumnya bahwa tuan tanah itu pergi ke negeri yang jauh, Bapak-Ibu sekalian, jadi jelas di sini ada jarak antara tuan tanah dengan kebun anggurnya yang sedang digarap tadi. Dan oleh karena itu ia menyuruh hamba-hambanya mengambil hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, ketika hamba-hamba itu sampai di kebun anggur yang menjadi milik tuan tanahnya, mereka mendapati bahwa satu sikap bermusuhan, satu sikap penolakan, satu sikap yang tidak fair. Kenapa Bapak-Ibu sekalian? Karena para penggarap itu bukannya memberikan hasil, bukannya memberikan sesuatu yang menjadi bagian tuannya, mereka justru dikatakan dalam firman Tuhan, mereka memukul hamba-hamba itu. Mereka bahkan membunuh dan melempari batu hamba-hamba dari tuan tanah tadi. Bapak-Ibu sekalian, memukul, membunuh, dan melempari dengan batu. Bahkan Lukas mencatat dalam Injil Lukas pasal yang ke-20 ayat 10-12 dikatakan bahwa para hamba itu dibiarkan kembali kepada tuannya dengan tangan hampa. Satu sikap yang jelas Bapak-Ibu sekalian, bahwa pesannya adalah para penggarap kebun anggur itu ingin menguasai seluruh hasil panen kebun anggur itu. Mereka tidak ingin berbagi, mereka dengan jelas melanggar perjanjian, mereka dengan jelas melanggar kontrak yang sudah disepakati sebelumnya. Dan Bapak-Ibu sekalian, kelompok yang pertama yang dikirim oleh tuan tanah itu kembali, tidak membawa apa-apa. Bapak-Ibu sekalian, dalam tahun kelima biasanya kebun anggur itu bisa dipanen dalam beberapa kali sepanjang tahun itu. Jadi penjualannya pun juga beberapa kali dalam tahun itu. Oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian, tuan tanah masih punya kesempatan untuk meminta bagian yang memang menjadi haknya. Makanya dalam ayat yang ke-36 Bapak-Ibu sekalian dikatakan, kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain. Artinya mungkin ada jeda waktu antara kelompok hamba yang pertama dengan kelompok hamba yang kedua. Tetapi setelah melihat kelompok hamba yang pertama diperlakukan dengan sangat tidak baik, tuan tanah itu mengirimkan kelompok hamba yang jauh lebih banyak di dalam kelompok hamba yang kedua yang dia kirim kepada penggarap-penggarap kebun anggur itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sesampainya di kebun anggur tuannya, para hamba yang lebih banyak tadi mendapatkan perlakuan yang sama, dipukul, dibunuh, dan dilempari batu. Bahkan kalau kita baca dalam Injil Lukas dikatakan bahwa hamba-hamba itu dipermalukan, lalu kembali kepada tuannya dengan tidak membawa apa-apa. Bapak Ibu sekali lagi, sikap yang berlawanan, sikap yang tidak baik, sikap yang bermusuhan ditunjukkan oleh para penggarap kebun anggur itu. Bahkan seorang penafsir mengatakan bahwa sikap ini menunjukkan sebuah tantangan yang terbuka, yaitu mereka menantang tuan tanah itu. Mereka tidak menghormati kontrak perjanjian yang sudah disepakati. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sisi yang lain kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini, kita mungkin bisa melihat bahwa tuan tanah ini cenderung lebih sabar, cenderung lebih kalem begitu ya. Dia tidak langsung membalas perbuatan para penggarap-penggarap kebun anggur itu. Dia masih tetap mengirimkan hambanya yang kelompok yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa melihat bahwa tuan tanah itu juga tidak disebutkan membatalkan kontrak dengan para penggarap kebun anggur itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kesempatan yang terakhir diberikan atau dilakukan oleh tuan tanah itu dengan cara mengirim anaknya. Mungkin kalau tadi Bapak Ibu sekalian, penggarap-penggarap kebun anggur itu melihat hamba-hambanya begitu ya. Iya, yang dikirim cuma hamba, yang dikirim cuma budak, orang suruhan, pasti tidak dihormati, pasti tidak dihargai, pasti tidak disegani. Tetapi bagaimana jika yang dikirim adalah anaknya sendiri, Bapak Ibu sekalian? Tuan tanah jelas berharap bahwa anaknya lebih dihargai, lebih dihormati, lebih disegani. Tujuan akhirnya adalah tetap supaya dia bisa mendapatkan hasil yang menjadi bagiannya. Tapi Bapak Ibu sekalian, dalam ayat yang ke-38, satu hal yang mengerikan, satu hal pemikiran yang serakah, pemikiran yang picik, pemikiran yang luar biasa jahat ada di dalam diri penggarap-penggarap kebun anggur itu. Ketika mereka melihat anaknya, Bapak Ibu sekalian, anak tuan tanah itu begitu ya. Dalam ayat yang ke-38 dikatakan demikian. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Satu pemikiran yang luar biasa jahat, serakah, picik, licik begitu ya. Bapak Ibu sekalian, bukannya menghormati, bukannya menyegani, bukannya menghargai anak dari tuan tanah itu sebagai representasi kehadiran tuan tanah. Tetapi mereka justru berpikiran, kalau anaknya datang, ya sudah, jauh lebih bagus. Kenapa? Karena kebun anggurnya bisa jadi milik kita kalau anaknya kita bunuh. Karena biasanya kebun anggur itu akan diwariskan kepada anak-anak dari pemilik tanah. Nah, Bapak Ibu sekalian, dan benar saja mereka menangkap, melemparkannya keluar kebun anggur, lalu membunuhnya. Dalam ayat yang ke-39. Bapak Ibu sekalian, dengan membunuh anak tuan tanah itu, para penggarap kebun anggur menunjukkan bahwa mereka jelas menolaknya. Menolak kehadiran anak tuan tanah, menolak tuan tanah itu sendiri, mereka menolak memberikan hasil yang menjadi bagian dari tuan tanah itu, dan mereka menolak semua hal yang berkaitan dengan tuan tanah itu. Bapak Ibu sekalian, perumpamaan ini lalu Tuhan Yesus kaitkan dengan satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 118 ayat 22-23 yang berkata demikian. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ketika Tuhan Yesus menambahkan bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu sekalian, pesannya hanya satu saja, yaitu penolakan. Penolakan para penggarap kebun terhadap anak dari tuan tanah tadi, penolakan tukang-tukang bangunan terhadap sebuah batu yang mereka buang. Tapi pada akhirnya memainkan peranan yang sangat penting dalam sebuah bangunan, Bapak Ibu sekalian. Lalu pertanyaannya bagi kita, Bapak Ibu sekalian, apa kaitannya sukacita yang mendatangkan, sukacita yang berujung pada duka cita dengan perumpamaan penggarap kebun anggur yang ditujukan kepada orang Farisi dalam bagian firman Tuhan yang tadi kita baca. Pertanyaan lebih lanjut, Bapak Ibu sekalian, apa kaitannya sukacita yang berhubung dengan duka cita jika dikaitkan dengan kehidupan kita hari ini? Kalau tadi pesannya satu, Bapak Ibu sekalian, penolakan. Message-nya jelas. Penggarap kebun anggur menolak anak tuan tanah, menolak tuan tanah, melanggar janji. Tukang-tukang batu tadi menolak sebuah batu yang akhirnya mereka buang. Kaitannya dengan kita apa, Bapak Ibu sekalian? Nah, Bapak Ibu sekalian, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa ayat 43 itu menjadi kunci bagi kita untuk mengerti bagian firman Tuhan ini dan merefleksikan hidup kita dari bagian firman Tuhan ini. Ayat yang ke-43 dikatakan demikian. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Bapak Ibu sekalian, dari kisah perjanjian lama kita bisa melihat dengan jelas bahwa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Israel dikatakan bangsa pilihan Tuhan. Allah yang mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Bahkan Keluaran pasal yang ke-20 dikatakan bahwa Allah yang akan mengangkat mereka menjadi harta kesayangan, kerajaan imam, bangsa yang kudus. Ketika pemberian 10 perintah Allah, Bapak Ibu sekalian, itu menunjukkan betapa luar biasanya Yesus atau Allah itu mengasihi bangsa Israel. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Belum pernah dikisahkan dalam sejarah zaman timur dekat kuno, Allah memberikan langsung perintahnya, mandatnya kepada sebuah bangsa. Kebanyakan hari pada waktu itu, Bapak Ibu sekalian, mereka menerka-nerka apa aturan-aturan Allah. Tetapi kepada bangsa Israel, Allah secara jelas melalui 10 perintahnya di Gunung Sinai, bahwa dia menyatakan rencana, kehendaknya, keinginannya kepada bangsa Israel yang adalah umat pilihannya. Sejak perjanjian lama kita bisa melihat bahwa Israel itu begitu menikmati status sebagai bangsa pilihan Tuhan. Mereka begitu menikmati berbagai macam berkat, berbagai macam perlindungan, berbagai macam penyertaan yang Tuhan berikan kepada mereka. Status dan realita sebagai umat Allah tentu adalah hal yang menyenangkan. Tentu adalah hal yang membuat Israel pada waktu itu bersuka cita, Bapak Ibu sekalian. Tentu membuat mereka menjadi satu bangsa yang mewakili kehadiran Allah di tengah-tengah dunia. Bapak Ibu sekalian, pada waktu kemarin saya di Ambon begitu ya, ada seorang anak yang foto dengan Pak Jokowi. Pada waktu Pak Jokowi datang ke Ambon di hari, ada satu acara begitu, saya lupa, di Ambon begitu ya. Lalu anak ini dengan bangga menunjukkan dia bisa foto. Dia katakan, aduh bangga banget bisa foto Pak, begitu ya. Gak bisa masuk dengan mudah. Kalau Pak Jokowi datang biasanya ada ajudan-ajudan yang menjaga, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa aturan. Gak boleh pegang, gak boleh sentuh, gak boleh apa lagi begitu ya. Pokoknya dia cuma bisa berdiri di sampingnya Pak Jokowi begitu ya. Lalu saya tanya begini, kalau kamu diadopsi oleh Pak Jokowi, sukacitanya lebih besar atau lebih kecil begitu ya? Sangat sukacita Pak, katanya begitu. Saya foto aja luar biasa sukacitanya. Kalau saya dijadikan anak lebih luar biasa lagi Pak, begitu ya. Karena saya bawain retret remaja begitu ya. Saya ngobrol-ngobrol dengan anak-anak remaja di situ begitu ya. Tapi saya bilang begini, coba kamu ingat-ingat, nanti tahun 2019 dia banyak di demo gitu ya. Banyak dijatuhkan, banyak terus lawan-lawan politik segala macam melakukan manuver-manuver. Tapi dia bilang begini, kalau saya diangkat anak sama Pak Jokowi, saya rela deh tinggalin papa mama saya begitu ya. Pak, ma, saya jadi anaknya Pak Jokowi begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada satu sukacita yang luar biasa. Kalau kita melihat, Bapak Ibu sekalian, Israel itu bangsa budak, bangsa yang tidak tahu apa-apa, bangsa yang berseru-seru dalam kesengsaraan ketika mereka di Mesir. Pada waktu Allah mengadopsi Israel menjadi umatnya, menjadi harta kesayangannya sendiri, Bapak Ibu sekalian, betapa sukacitanya mereka diadopsi oleh Tuhan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, sukacita itu dengan cepat berujung kepada duka cita. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena sepanjang sejarah kehidupan bangsa Israel, mereka terus menerus memberontak kepada Tuhan. Mereka terus menerus melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Yesus sendiri dalam Matius pasal yang ke-23 pernah berkata demikian, Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Artinya Bapak Ibu sekalian, ketika Israel itu memberontak kepada Allah, meninggalkan Allah, mereka terus mencari berhala-berhala. Allah terus dengan setia mengirimkan nabi-nabinya. Tetapi perlakuan yang kita mungkin bisa geleng-geleng kepala begitu ya. Kok bisa Israel sebegini gak tahu berterima kasihnya? Ketika Tuhan mengirimkan nabi-nabi, mereka justru menangkap, membunuh, melempari dengan batu orang-orang yang diutus untuk berbicara demi nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, lihat persamaannya. Ketika pada zaman perjanjian lama, Israel menolak nabi-nabi yang dikirim oleh Allah. Dalam perumpamaan yang Tuhan berikan di dalam Matius, mereka menolak kedatangan hamba-hamba tuan tanah itu. Bahkan mereka menolak anaknya sendiri, anak dari tuan tanah itu yang dikirim kepada mereka. Israel menolak Yohanes Pembaptis, bahkan Israel menolak Yesus, anak Allah yang Tuhan utus untuk boleh berbicara demi nama Tuhan. Bapak Ibu saya yakin dan percaya kalau kita cermati lebih lanjut, orang-orang Farisi, imam-imam kepala, mereka adalah orang-orang yang tahu tentang kedatangan Mesias. Bahkan mereka menantikan kedatangan Mesias. Dari mana kita tahu kalau mereka tahu akan datang seorang Mesias? Bapak Ibu saya, waktu Herodes tanya, orang Majus datang dalam berita Natal yang pertama Bapak Ibu sekalian, orang Majus datang ke istana Herodes, lalu tanya kepada Herodes, di mana anak yang raja yang akan dilahirkan itu? Herodes tanya kepada imam kepala dan orang Farisi, di mana? Lalu mereka jawab begini, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Artinya secara pikiran, logika, pengetahuan, mereka tahu akan hadir seorang Mesias, akan hadir seorang yang membebaskan mereka. Tetapi ketika mereka melihat Yesus, Bapak Ibu sekalian, dengan segala hal yang dia lakukan, dengan segala hal yang mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, bahkan ketika satu kali Yesus mengusir setan, begitu ya, orang-orang Farisi, imam-imam kepala mengatakan dengan tegas, dengan Belzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Imam kepala orang Farisi jelas menolak kehadiran Tuhan Yesus. Mereka menolak keberadaan Tuhan Yesus. Mereka tidak mengakui bahwa Yesus itu anak Allah. Mereka tidak percaya Yesus itu juru selamat, Mesias yang dijanjikan oleh Allah sendiri. Bapak Ibu sekalian, bukan hanya menolak, tetapi mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Satu kali dalam berita di Kompas Bapak Ibu sekalian, Sabtu tanggal 13 Mei 2017 yang lalu begitu ya, saya baca satu berita yang berjudul bahwa warga Manado dengan tegas menolak kehadiran Fahri Hamzah begitu ya. Saya baca karena menarik begitu Bapak Ibu sekalian. Dikatakan dalam berita itu begini, sejumlah elemen masyarakat itu datang. Datangnya bukan kemana-mana, ke bandara Bapak Ibu sekalian. Baru mendarat pesawatnya begitu ya. Mereka datang ke bandara Samratulangi di Manado. Mereka datang ke bandara itu dengan satu tujuan, yaitu menolak kedatangan Fahri Hamzah sebagai wakil ketua DPR RI. Seorang yang diwawancara, kenapa kamu menolak kedatangan Fahri Hamzah begitu ya? Dia berkata demikian, kami ada di sini bukan dibayar oleh pihak-pihak tertentu. Kami ada di sini untuk menolak kelompok atau pribadi yang berusaha memecah belah bangsa. Musuh kami bukan agama. Bapak Ibu sekalian, pesannya sangat jelas. Ketika orang-orang itu berkumpul di bandara, mereka membentangkan spanduk-spanduk penolakan begitu ya. Saya nggak bisa bayangin begitu. Kalau kita lagi datang mendarat, udah ditolak, masuk lagi kayaknya begitu ya. Naik lagi lalu terbang begitu. Tapi Bapak Ibu sekalian, penolakan mereka di dasari karena mereka menganggap Fahri Hamzah ini pribadi yang sering mengumbar pernyataan kontroversial yang seringkali memicu tindakan-tindakan intoleran di negeri ini, begitu ya. Bahkan gubernur Sulut yang mencoba menenangkan massa diteriakin hal yang sama, yaitu usir Fahri Hamzah dari Manado sekarang juga. Terus dinaikkan, terus dikatakan, berteriak begitu Bapak Ibu sekalian. Yang menarik adalah responnya waktu diwawancara, Fahri Hamzah diwawancara, bagaimana Pak kesannya setelah Bapak ditolak? Dia cuma mengucapkan satu kata aja, sabar, begitu. Habis itu dia gak mau lagi melanjutkan wawancara. Nah Bapak Ibu sekalian, penolakan yang dilakukan oleh massa di Manado memang berdasarkan fakta bahwa Bapak Fahri Hamzah ini sering menyatakan pernyataan-pernyataan yang kontroversial, pernyataan-pernyataan yang mengundang kebencian begitu ya dari pihak-pihak lain. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat penolakan massa di Manado dengan penolakan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi terhadap Yesus, menurut Bapak Ibu sekalian, apa yang mendasari orang-orang Farisi dan imam-imam kepala menolak Yesus sebagai Mesias, menolak Yesus sebagai utusan Allah? Bapak Ibu sekalian, seorang penafsir mengatakan demikian. Imam kepala, orang Farisi menolak Yesus berdasarkan kebencian mereka. Karena Yesus lebih populer. Yesus lebih cepat menarik massa. Yesus mengalihkan perhatian. Lampu sorot itu yang seharusnya mengarah kepada imam kepala, orang-orang Farisi. Ketika Yesus hadir, lampu sorot itu tidak lagi mengarah kepada mereka, tetapi mengarah kepada Yesus. Karena di mana Yesus berada, di situ berkumpul orang banyak. Mereka kalah populer sama Tuhan Yesus. Pengajaran-pengajarannya kalah jauh dari Tuhan Yesus. Sehingga Bapak Ibu sekalian, mereka yang biasanya mendapat penghormatan, mereka yang biasanya mendapat penghargaan, mereka yang biasanya disegani, kali ini ketika Yesus hadir, mereka justru banyak dicaci maki. Mereka justru banyak diserang oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, penolakan orang Farisi dan imam-imam kepala didasarkan karena Yesus seringkali lebih terang-terangan dalam mengoreksi kehidupan orang-orang Farisi dan imam kepala. Nah Bapak Ibu sekalian, mereka menolak kehadiran Yesus, bahkan mereka menyalibkan Yesus, Anak Allah yang Tuhan utus. Kalau kita hari ini bisa melihat dengan jelas orang-orang atau kelompok-kelompok yang menolak Yesus, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita berkata dalam hati, Pak, saya gak seperti itu, Pak. Saya gak menolak keberadaan Yesus. Saya percaya justru. Saya mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Buktinya saya di sini, Pak. Saya beribadah. Itu kan bukti bahwa saya percaya dan tidak menolak Tuhan Yesus. Baik, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita tidak menolak kehadirannya. Kita tidak menolak pribadinya. Kita mengakui dengan jelas bahwa dialah satu-satunya Tuhan dalam dunia ini. Tapi bagaimana dengan kehendaknya, firmannya, keinginannya, rencananya dalam hidup ini? Apakah kita juga tidak pernah menolaknya? Misalnya Bapak Ibu sekalian, Tuhan punya rencana A, lalu kita punya rencana B. Bapak Ibu sekalian, ikutin rencana yang mana? Rencana saya sendiri atau rencana Tuhan? Atau kita lebih memilih, saya kekeh dengan rencana saya kekeh dengan keinginan saya, dan saya menolak keinginan Tuhan, rencana Tuhan atas hidup kita. Ketika kita menolak kehendak, keinginan, dan firman-Nya, Bapak Ibu sekalian, saya ingin katakan, kita sedang menolak pribadinya dalam hidup kita. Kenapa? Karena secara tidak sadar kita berkata kepada Dia, saya tidak mau diatur oleh kamu Tuhan Yesus. Saya mau mengatur diri saya sendiri. Saya punya rencana saya sendiri. Saya punya kehendak saya sendiri. Saya punya keinginan saya sendiri. Jadi Tuhan Yesus gak usah ikut-ikutan. Saya percaya sih kamu juru selamat. Tapi saya gak mau ikutin kamu punya mau. Bapak Ibu sekalian, kalau kita menolak keinginan Tuhan, rencana Tuhan, firman Tuhan, kehendak Tuhan dalam diri kita, kita sama saja dengan menolak pribadinya yang hadir di dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita tidak menolak pribadinya, tapi mari kita introspeksi diri, kita evaluasi diri, seberapa sering kita menolak keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Kemarin saya menyampaikan satu bagian firman Tuhan dari Abraham, Bapak Ibu sekalian. Abraham, Bapak Ibu sekalian ingat paling ingat apa? Waktu Tuhan berfirman, pergilah dari tanah kelahiranmu. Apakah Abraham menolak? Apakah Abraham berkata berdebat dulu dengan Tuhan? Apakah Abraham tidak melakukan seperti yang difirmankan Tuhan? Alkitab mencatat bahwa Abraham langsung pergi. Langsung melakukan firman Tuhan. Langsung melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Mari kita berdoa supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau ikut kehendak Tuhan. Mungkin kita tidak menolak pribadinya, kita tidak menolak fakta dia bahwa juru selamat satu-satunya. Tapi bagaimana dengan firman-Nya? Kalau firman Tuhan itu enak, Bapak Ibu sekalian, kamu akan diberkati, aku akan membuka tingkap-tingkap langit, lalu kita dengan serempak dan kompak berkata, amin. Tapi kalau firman Tuhan berkata, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini harta milik orang lain, ampunilah orang yang berlaku salah kepadamu. Apakah kita juga melakukan itu, Bapak Ibu sekalian? Atau kita menolak yang tidak enak, lalu kita menerima saja yang enak? Bapak Ibu sekalian, mari kita berjuang menjadi anak-anak Tuhan yang terus bergumul bahwa kita mesti menerima, kita mesti mengikuti kehendak Tuhan, rencana Tuhan, keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Hal kedua, Bapak Ibu sekalian, yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini adalah penolakan penggarap kebun anggur itu berujung kepada kebinasaan. Mereka berujung kepada satu bencana, Bapak Ibu sekalian. Mereka mungkin berpikir bahwa sudah tidak ada lagi halangan untuk mereka bisa berkuasa atas kebun anggur yang mereka garap. Mereka berpikir bahwa sepenuhnya hasil panen itu sudah menjadi milik mereka. Kenapa? Anak ahli waris dari tuan tanah itu mereka sudah bunuh. Tuan tanahnya berada jauh dari mereka. Jadi mereka bisa jual lalu mereka bisa kuasai hasil dari penjualan kebun anggur itu. Mereka sedang dalam kondisi bersuka cita. Mereka sedang dalam satu kondisi euforia, menyenangkan, bisa memiliki, bisa menguasai semua hasil dari kebun anggur itu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, hal yang mengerikan akan terjadi dalam diri mereka. Ayat 41 dikatakan, kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Waktu saya melihat lebih cermat kata membinasakan, Bapak Ibu sekalian, ini sungguh-sungguh mengerikan kata ini, begitu ya. Kan dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan dia akan dengan penuh kemarahan menghancurkan. Jadi kata membinasakan bukan hanya satu tindakan, Bapak Ibu sekalian, yang keluar, tetapi ada satu perasaan marah yang luar biasa. Kalau kita marah, Bapak Ibu sekalian, biasanya emosinya menguasai kita, begitu ya. Atau terjemahan-terjemahan yang lain, Bapak Ibu sekalian, dikatakan bahwa tuan tanah itu akan menghancurkan mereka dengan sangat buruk. Artinya satu hal yang buruk memang benar-benar akan terjadi atas diri penggarap-penggarap kebun anggur itu. Memang Bapak Ibu sekalian, ketika seorang penggarap kebun anggur melanggar perjanjian kontrak yang sudah dibikin, begitu ya, paling buruk adalah mereka akan dibawa ke pengadilan oleh tuan tanah itu, lalu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dipenjara, dan tidak boleh menikmati hasil dari kebun anggur itu. Jadi mereka kerja 5 tahun gak ada hasilnya, Bapak Ibu sekalian. Bahkan mereka harus mendekam di penjara. Satu konsekuensi yang layak untuk ditanggung bagi para pekerja yang memang melanggar perjanjian dengan tuan tanah. Konsekuensi yang buruk, Bapak Ibu sekalian, juga terjadi kepada para imam kepala dan orang Farisi yang menolak kehadiran Yesus. Kerajaan Allah yang selama ini menjadi bagian mereka, kerajaan Allah yang selama ini mereka agung-agungkan, fakta bahwa mereka adalah umat pilihan Allah, Bapak Ibu sekalian, mereka adalah spesial di mata Tuhan. Ketika mereka menolak kehadiran Yesus, justru hak itu, keselamatan itu, spesial itu diberikan kepada bangsa lain. Hak sebagai umat Allah, harta kesayangan Allah, kerajaan imam, bangsa yang kudus, tidak lagi menjadi bagian Israel. tapi menjadi bagian orang-orang yang mau percaya kepada Yesus. Bapak Ibu sekalian, gambaran konsekuensi yang mengerikan sekaligus menarik juga Tuhan berikan ketika Tuhan berkata demikian dalam ayat yang ke-44. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Apa yang menarik dari bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu sekalian? Seorang penafsir mengatakan bahwa ada perbedaan antara orang yang menolak Yesus karena ketidakmengertiannya. Kalau kita cermati dari kalimat yang pertama, barang siapa jatuh ke atas batu itu. Batu itu aktif atau pasif, Bapak Ibu sekalian? Pasif. Batu itu diam, tetapi ada sesuatu yang jatuh ke atasnya, lalu hancur. Nah, Bapak Ibu sekalian, seorang penafsir mengatakan bahwa memang ada orang-orang yang menolak Yesus karena mereka belum mengerti, karena mereka belum mengenal, mereka belum memahami bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat itu. Tetapi kepada golongan yang lain yang dikatakan, barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Artinya, Bapak Ibu sekalian, ada golongan yang kedua yang memang mereka menolak Yesus karena hatinya yang jahat. Dari hatinya sudah tidak mau percaya. Dari hatinya sudah tidak mau melihat bahwa Yesus adalah anak Allah, Mesias yang hidup. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatan yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang Farisi itu bisa menyimpulkan sendiri, mereka termasuk golongan yang mana? Apakah mereka termasuk golongan orang yang menolak Yesus karena belum memahami, belum mengenal, belum melihat Mesias itu hadir di dalam diri Yesus? Atau mereka sudah melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib, mereka sudah melihat bahwa benar Yesus ini anak Allah, tetapi hatinya membatu, hatinya berkeras, dan tidak mau percaya kepada Yesus? Bagi golongan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kata ditimpa itu menunjukkan bahwa batu itu bukan lagi pasif, tetapi aktif. Bapak Ibu, seperti semacam kita menghancurkan sesuatu dengan menggelindingkan batu ke atasnya, begitu ya. Ketika batu yang besar digelindingkan, terus misalnya kita mau buka kacang begitu, Bapak Ibu sekalian, pakai batu begitu. Coba gelindingin aja pakai batu, hancur, kacangnya enggak bisa dimakan, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, semacam itulah orang-orang yang hatinya berkeras sekalipun melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, tapi menolak kehadirannya, keberadaannya, menolak fakta bahwa Yesus adalah Mesias. Dan jelas, Bapak Ibu sekalian, bagian yang kedua ini ditujukan pada orang-orang Farisi, imam-imam kepala. Makanya Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-46 dikatakan, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena mereka mengerti dalam ayat yang ke-45 bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Satu kali Bapak Ibu sekalian, saya nonton film judulnya Hacksaw Ridge begitu ya. Satu film yang mengisahkan ada seorang bernama Desmond Das begitu ya, yang masuk sebagai volunteer sebagai tentara medis pada waktu peperangan antara Amerika dan Jepang. Bapak Ibu sekalian, Dos ini begitu dia menolak dengan jelas perintah untuk memegang senjata. Kenapa? Karena pada waktu kecil dia hampir membunuh kakaknya. Waktu berantem mereka hampir membunuh kakaknya. Lalu ayahnya, seorang yang suka pakai senjata, lalu menodongkan pistol itu kepada mamanya ketika berantem begitu ya. Dan satu hal yang paling dia ingat adalah ketika dia merasa bersalah memukul kakaknya dengan batu, lalu terpampang satu poster di rumahnya, 10 perintah Allah. Perintahnya adalah jangan membunuh, perintah yang ke-6. Itu yang dia ingat, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, sampai dewasa, sampai dia masuk dalam pelatihan militer, Bapak Ibu sekalian, dia tetap kekeh menolak untuk memegang senjata, menolak untuk membawa senjata dalam peperangan. Teman-temannya bilang, kamu bunuh diri. Yang namanya perang mesti bawa senjata. Kalau kamu gak bawa senjata, cepat aja, kamu gak akan bertahan lama, kamu pasti mati di medan peperangan. Bapak Ibu sekalian, penolakan terhadap perintah itu, perintah komandan, bahkan penolakan terhadap aturan kemiliteran, bukan saja berdampak kepada dirinya secara personal, tetapi kepada secara komunitas, komunal, kompi atau kelompok tentara di mana dia berada, Bapak Ibu sekalian, mendapatkan dampaknya. Kenapa? Karena satu orang gak mau pegang senjata. Padahal itu perintah langsung dari komandan. Akhirnya satu kelompok di mana Dos berada dihukum, Bapak Ibu sekalian, suruh berlari 30 km. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekannya marah. Karena satu orang menolak membawa senjata, mereka semua kena hukuman. Malamnya, tentara ini yang namanya Dos ini dipukuli babak belur sama teman-temannya. Tapi Bapak Ibu sekalian, setelah dia mendapatkan pukulan-pukulan begitu rupa dari teman-temannya satu tenda itu, dia tetap kekeh, gak mau pegang senjata. Lalu Bapak Ibu sekalian, dia menolak perintah langsung dari komandan dan menerima konsekuensi yang lain, yaitu tidak lulus pelatihan dasar kemiliteran. Dia mesti berhadapan dengan mahkamah militer, lalu hendak dikeluarkan dari tentara itu, Bapak Ibu sekalian. Yang lebih menyedihkan adalah ketika dia mesti dipenjara pada hari pernikahannya. Istrinya sudah siap di gereja begitu ya. Dia sudah janji mau kembali. Lalu ketika hari pernikahan itu tiba, Bapak Ibu sekalian, dia enggak hadir. Kenapa? Karena dia dipenjara hanya karena menolak memegang senjata. Bapak Ibu sekalian, dari film itu saya melihat dengan jelas betul-betul ada komitmen yang sungguh terhadap satu kehidupan aturan agama yang dipegang. Tetapi Bapak Ibu sekalian, di sisi yang lain saya juga melihat dengan jelas bahwa ada konsekuensi yang luar biasa ketika kita menolak perintah langsung dari komandan sebagai tentara. Kalau kita sebagai tentara, kita menolak perintah langsung dari komandan, Bapak Ibu sekalian, apa yang akan terjadi? Banyak hukuman. Tapi masalahnya hari ini, anak-anak Tuhan masih suka menolak perintah langsung dari Tuhannya. Dan mereka hahahihi, gak dapat hukuman. Mereka berpikir bahwa tidak akan ada yang terjadi, Allah yang saya miliki adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang mengampuni, Allah yang terus mengizinkan pelanggaran demi pelanggaran saya lakukan di hadapannya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat hari ini, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan, kehendak Tuhan, firman-Nya, keinginannya, rencananya, kalau kita menolak itu, Bapak Ibu sekalian, pasti ada konsekuensi yang akan kita mesti tanggung. Jangan berkata Tuhan itu baik, saya boleh tidak hidup sesuai dengan rencananya. Tuhan itu maha kasih, Pak, saya berjalan sendiri berdasarkan kemauan saya, gak akan ada konsekuensinya, Pak. Toh Tuhan itu baik. Bapak Ibu sekalian, seringkali orang Kristen itu kurang ajar dengan frasa kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kesetiaan Tuhan, kasih yang Tuhan berikan, sehingga mereka bisa berbuat seenaknya dalam hidupnya. Padahal Bapak Ibu sekalian, dengan jelas ada perintah langsung, ada firman Tuhan yang diberikan, ada rencana dan juga kehendak Tuhan yang dinyatakan, baik pada waktu kita berdoa, baik pada waktu kita baca firman, baik pada waktu kita bersekutu dengan rekan-rekan kita. Apa konsekuensinya bagi kita, Bapak Ibu sekalian, ketika kita menolak perintah langsung dari Tuhan kepada setiap kita? Konsekuensinya adalah, Bapak Ibu sekalian, kematian spiritual, relasi yang jauh dengan Tuhan. Kita juga bisa melihat bahwa iman kita itu berdampak dari penolakan-penolakan kita. Semakin sering kita menolak rencana Tuhan, semakin sering kita menolak kehendak Tuhan, semakin sering kita menolak keinginan-keinginan Tuhan dalam hidup kita. Saya kok yakin iman kita bentar lagi mengecil, terus mengecil, bentar lagi terus membuat kita menjadi orang-orang yang tidak lagi bergantung kepada Dia, tidak lagi bersandar kepada Dia. Bapak Ibu sekalian, sikap kita, hati kita, karakter kita terpengaruh dengan penolakan-penolakan kita terhadap firman-Nya. Pagi ini kita bisa melihat, Bapak Ibu sekalian, kalau orang-orang Farisi menolak keberadaan Tuhan, mereka keselamatannya diambil, status sebagai umat Allah itu diambil dan diberikan kepada kita. Kita hari ini bersuka cita, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita bersuka cita, Bapak Ibu sekalian, kita sudah terima keselamatan. Kita bersuka cita, kita hidup di dalam anugerah Tuhan, kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan yang senantiasa kita agung-agungkan, kita besar-besarkan. Tapi jangan lupa, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian menolak perintah Tuhan, menolak firman Tuhan, menolak rencana dan juga kehendak Tuhan atas hidup Bapak Ibu sekalian, ada konsekuensi yang Bapak Ibu sekalian masih tanggung. Kita gak menolak pribadinya. Iya sih, kita gak menolak pribadinya. Tapi kita menolak firman-Nya. Kita menolak rencana kehendak-Nya. Mari kita berdoa supaya kita jangan seperti imam kepala dan orang Farisi, menganggap bahwa mereka sudah menjadi umat pilihan Allah yang luar biasa, lalu mereka bisa hidup semaunya. Ada aturannya, Bapak Ibu sekalian. Ada firman Tuhan yang harus kita taati, bukan kita tolak. Supaya sungguh-sungguh ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu, kita mendapatkan sukacita yang kekal pada akhirnya nanti. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena hari ini kami boleh ada sebagai umat pilihan Tuhan. Kami boleh ada sebagai anak-anak Tuhan, mendapatkan status sebagai orang Kristen, mendapatkan hak seperti yang Tuhan janjikan kepada setiap kami. Tapi tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami menyadari dengan sungguh bahwa seringkali kami memang tidak menolak keberadaan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Tapi yang sering kami tolak dalam hidup ini adalah kehendak Tuhan, rencana Tuhan, keinginan-keinginan Tuhan. Karena terkadang kami masih terus berpusat pada diri kami sendiri. Kami masih terus ingin melakukan keinginan kami, kehendak kami, rencana kami, bukan rencana Tuhan. Kami bahkan berpikir tidak ada konsekuensi ketika kami melanggar, menolak, tidak taat kepada perintah Tuhan. Tetapi sesungguhnya ada hal yang mengerikan yang akan kami tanggung sekalipun kami percaya. Iman kami tidak bertumbuh, pengenalan kami kepada Engkau tidak semakin dalam. Bahkan kami bisa jadi memiliki relasi yang jauh dengan Tuhan, hanya status saja sebagai orang Kristen, tetapi tidak punya pengenalan, kedekatan pribadi dengan Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, tolonglah kami, kasihanilah kami, supaya kami hidup sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Bukan saja mengenal Engkau sebagai pribadi, sebagai juru selamat, tapi kami juga ingin hidup di dalam rencana dan juga kehendak Tuhan atas hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan kepada setiap kami. Kami bersuka cita hari ini menjadi umat Allah, tapi biarlah sukacita kami tidak berujung kepada duka cita, tetapi berujung kepada sukacita yang kekal, yang Tuhan sediakan di dalam kekekalan bagi setiap kami yang mau hidup di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memohon. Amin.